Masya Allah, curhat saya. Apa makna hadis? Belum dikatakan muslim yang baik apabila muslim yang lain belum merasa aman dari gangguan tangan dan lidahnya. Hadisnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu al-muttafaqun alaih. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya, muslim yang sempurna keislamannya ialah muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya bahwa ini hadis menerangkan kepada kita di antara kriteria dan ciri-ciri muslim yang baik ialah dia tidak melakukan tindak kejahatan kepada muslimin yang lain. Baik tindak kejahatan yang lisan, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, provokator dan segala macam provokasi dan segala macamnya, atau dengan tangannya, dengan perbuatan dia mukuli orang, intimidasi dan segala macamnya, tidak. Muslimin selamat dari tindakan dia yang semacam itu. Muslim yang bagus. Islam itu ialah badrul ihsan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, adabul isra'ah, tidak menyakiti orang lain dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ini dua, harus dua ya. Satu maksud, harus dua. Harus ada kebaikan yang kita berikan kepada mereka, harus tertahan kejelekan kita dari mereka. Para pelaku, tidak ada gunanya orang yang selama ini sedekah, infak, plum, masya Allah. Oh, mereka kedua itu, plum, luar biasa. Sedekahnya, wah, hebat ya, hebat. Solatnya, puasanya, wah, luar biasa. Tapi suka ganggu orang. Tidak sempurna keislamannya, bukan orang ini. Atau tidak pernah mengubah orang, akhlaknya bagus, masya Allah, tidak sama sekali. Tetapi tidak pernah memberikan kebaikannya pada orang lain. Kurang sempurna. Harus dua, harus dua. Darul ihsan wa adamul isaah. Memberikan kebaikan kepada orang lain dan menahan diri jangan sampai menyakiti orang lain dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dalam Islam kemana? Masya Allah. Ini tanyakan sama Mas Said ya, bagaimana hukum merokok herbal? Saya mau minat jadi distributornya. Yang bahannya terdiri dari madu, habatus soda, dan kayu manis. Saya pernah lakukan di terminal. Masya Allah. Rokok herbal. Kenapa kok biasanya merokok? Hah? Allah, tanyakan sama saya. Terkait dengan masalah bahan, kalau betul-betul murni seperti itu, secara konsumsinya tidak ada masalah. Kenapa orang halal? Tapi terkait dengan masalah bentuknya yang kayak rokok dan gayanya yang kayak rokok di keluar atap. Yang ini tanyakan sama orang barang-barang itu. Rokok hebat. Bisa. Bolehkah orang tua ikut campur masalah keluarga anaknya? Si yang apa tadi gitu kok? Si nom atau si tua? Nah, karena itu lebih tua daripada saya ya, saya tidak menjawab. Maksudnya yang muda lagi jawaban. Menyatakan siapa? Masih muda itu sudah tua. Jangan malu-malu, angkat tangan aja. Hah? Angkat tangan aja. Loh, malu kan. Apa yang nanya? Apa yang nanya? Ya, masih muda lah. Kalau muda ya, saya bisa dicampur. Baik, ya Pak. Prinsip dalam berumah tangga, suami dan istri itu harus mandiri. mandiri, membangun keluarga dan rumah tangganya sendiri. Kan suami punya hak dan kewajiban, istri punya hak dan kewajiban, anak-anak punya hak dan kewajiban. Idealnya tidak berkumpul dengan orang tua, tidak berkumpul dengan mertua. Mandiri, bisa membangun rumah, alhamdulillah. Dan sebab rumah montrak. Nah gitu ya, bangun rumah itu gak mencari ke mendaring namanya kelas orang alam pada hal itu cukup juga ya dari baju cukup ya. Yang penting aku bisa membangun rumah tangga sendiri. Apalagi bisa membangun rumah tangga sendiri, Masya Allah Luar biasa ya. Apakah boleh sama-sama orang tua? Boleh. Apakah boleh sama orang tua? Boleh. Tapi itu akan membuka celah telah terbukanya aib keluarga di mata mereka. Tidak semua orang tua suka sama mantunya. Tidak semua yang namanya mertua juga begini. Mungkin di awal masih Allah. Sayyir. Yang namanya manusia di tempatnya lupa, faham. Mungkin tidak sengaja dan segala macamnya melakukan tindakan-tindakan yang dianggap kurang pas oleh orang tua kita atau mertua kita. Akhirnya menjadi catatan merah bagi mereka. Apalagi kita punya orang tua dan orang tua itu macam-macam ya. Ada yang bisa ngayomi, ada yang ngatur, dan segala macamnya. Idealnya di tempat sendiri. Prinsipnya pula satu. Yang namanya orang tua dan mertua tidak diperkenankan untuk intervensi keluarga anak. Biarkan mereka mandiri, bangun rumah tangganya sendiri. Mereka hanya dituntut untuk mengawasi, mengawasi, untuk memperbaiki rumah tangga anak-anaknya dan nantinya. Ketika dibutuhkan, baru melakukan yang namanya intervensi. Itu pun bukan dalam rangka untuk membela anak atau membela mantu, tapi dalam rangka untuk islah baina rumah, mendamaikan, memperbaiki rumah tangga kita. Betul tak ni? Ia dipahami kalau untuk jawabannya. Orang tua dan sekarang tipe pikir mereka ngatur, ngatur lah. Siapa ya? Ngatur. Di sini jangan mana. Udah disuruh tinggal di rumah bapak ibunya sampai di situ ya Allah yang namanya istri kamu mantunya itu. Kayak pembantu. Tabu. Yang itu dia no. Yang ini. Dan segala matinya Allah sesaat. Kamu gak ngerti yang kamu di luar mengurusi maisanya kamu. Tamam? Dalam rumah, Masya Allah istrinya kamu. Hati khotam. Ada sebaliknya. Disuruh ke tempatnya berpulang. Saking sayangnya sama kamu, bukannya penting, saking sayangnya sama kamu, kamu tidak boleh kemana-mana. Kerja pulang. Urus anak, urus istri kamu, dan segala macamnya. Mau tahlil sebentar, panggil. Nah, kamu di mana? Ini jangan lama-lama, stop segera pulang sekarang. Lagi berarti tali apa? Patah mati. Ya, alhamdulillah Pak. Ya kalau kita beribadah, alhamdulillah kan. Laporan saja masuk. Yang terakhirnya Evan, subhanallah, oh, betul-betul terkungkung di dalam rumah mertua. Laki-lakinya kurang apa hartanya? Mampu finansial. Mertuanya kaya raya. Tapi lagi itu tuh disuruh di rumah mertuanya sama ibu mertuanya dicekal sama dia. Cek. Nggak boleh kemana-mana. Taklim itu sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Jauh sedikit dimarahi. Nah iya kan. Ketika diketujuh, kenapa sebab ibu mertua malah gitu? Bukan karena enggak boleh taklim dan segala macam. Tapi kenapa? Terlalu sayang sama saya. Ada yang kayak gitu. macam-macam. Sehingga idealnya para konsum, ya, sebagai orang tua harus paham tugas sebagai orang tua untuk memberikan masukan-masukan yang baik, memperbaiki hubungan orang tua mempelai tadi, para konsum dari jauh. Jangan intervensi. Ketika ada masalah, jangan dikecam. Biarkan mereka menyelesaikan dengan sendirinya. Biarkan mereka dewasa. Biarkan mereka berkembang dalam kehidupan mereka. Dibutuhkan baru masuk. Baru masuk. Para. Anda melihat riwayat yang cukup banyak dalam masalah-masalah ini. Kitab khusus ditulis oleh Al-Imam Nasa'i rahimahullah, judulnya Isyratun Nisa. Wah, kalau Ustaz Kapudin saya ngajarkan buku itu di sini, wah, luar biasa. Itu profil rumah tangga yang luar biasa indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya buku ini, nggak banyak-banyak. Nah, intinya silakan sampaikan. Barakallahu fiikum. Cukup ya. Yang penting tadi, jangan melupakan konsep 6 dan 5. Nah, 6 untuk ibadah lazimah, 5 untuk ibadah muta'adiyah. Tapi yang baik-baik amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah menjadi muslim yang baik, muslim yang bermanfaat, muslim yang berkah, muslim yang sibuk dengan ibadah kepada Allah, enggak tersibukkan dengan perkara-perkara yang mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata yang bermanfaat, saya mau sebenarnya subhanallah hamdulillah syukur alhamdulillah alhamdulillah astagfirullah wa atubu ilaih.